Mitra bisnis, pengetatan syarat penjualan gadget yang meliputi manual dan label dalam bahasa Indonesia, juga pengetatan impor di mana importir tidak boleh menjual langsung kepada konsumen atau retailer, harus melalui distributor, diyakini akan menyebabkan terbatasnya stok barang di pasar, lantaran saat ini setengah dari omset penjualan didukung oleh produk non-branded, terutama produk Tiongkok yang harganya sangat murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis dan teknologi, Gunawan Lukito. Pak Gunawan, apa komentar Anda soal ini? Saya sebagai pemerhati bisnis dan teknologi, kita melihat bahwa ternyata dengan pengetatan gadget, tujuannya adalah kita melihat background-nya, kita lihat apa yang menjadi background dari semua itu. Yang pertama adalah, diminta sebenarnya adalah pengetatan dalam artian pengaturan tata administrasi yang lebih baik dalam proses perdagangan. Selama ini yang terjadi adalah bahwa konsumen membeli dengan segala merek, segala macam dan dari mana saja barang itu tidak ketahuan. Apalagi pemerintah dalam hal ini, bahwa bukan kita membela, tetapi kita memperhatikan bahwa pemerintah ingin melindungi para konsumennya. Dalam hal ini adalah pembeli-pembeli gadget. Jadi diharapkan bahwa pembeli juga mendapatkan satu garansi yang baik, garansi yang benar dari apakah itu toko, ataukah distributor, ataukah dari pemegang merek. Mengenai jumlah handphone di lapangan, sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, karena kita tahu bahwa jumlah gadget di lapangan sekarang luar biasa banyaknya, dan kembali lagi, stok mana yang bagus, promosi mana yang dilakukan, tentunya disesuaikan dengan standar function and features. Karena kita tahu bahwa masyarakat sekarang semakin bingung bahwa gadget yang mana yang baik untuk dia. Dan setiap konsumen atau setiap produsen itu juga memerlukan satu spesifikasi yang tertentu. Artinya bahwa tidak semua gadget berlaku untuk semua orang. Artinya untuk kalangan tertentu, gadget yang terbaik adalah tipe yang demikian dengan spesifikasi yang ini. Untuk kalangan yang katakanlah mungkin menengah atas, ini adalah yang spesifikasinya demikian. Jadi setiap gadget itu punya pangsa pasar masing-masing. Nah dalam hal ini, dengan pengetatan itu bukan berarti bahwa mereka itu nggak boleh jualan. Tetapi jual secara lebih baik, lebih rasionalis, lebih masuk akal, dan juga tidak merugikan para konsumen. Bagaimana dengan keluhan dari pedagang ponsel yang mengatakan bisa kehilangan omset hingga 40%, Pak? Untuk Indonesia specifically, jadi market Indonesia pada khususnya, saya sebagai pemerhati bisnis dan teknologi, kita melihat tidak akan turun. Karena pembelian gadget itu akan terus dan terus dan akan terus. Jadi sekarang berlomba-lombalah para pemegang merek, para distributor, para agen, dan para toko berlomba-lombalah untuk mencapai konsumen yang sebanyak-banyaknya. Karena kebutuhan itu bukannya menurun. Pasarnya sedang meningkat, kebutuhannya meningkat, kemudian daya beli saat ini juga meningkat, dan Indonesia lagi bagus-bagusnya dalam sisi ekonomi. Jadi kalau pasar menurun, tidak akan. Yang pasti adalah bahwa dunia saat ini, setiap orang akan terkoneksi satu sama yang lain. Cuma satu hal yang perlu adalah, apakah perlu bahwa manusia itu harus terkoneksi? Dan gadget mana yang mesti dipilih? Tentunya masyarakat akan semakin lebih pintar, dan diharapkan para penjual itu harus mulai lebih transparan lagi. Karena bedanya antara penjual dan konsumen dalam era semacam ini, itu hanya batasan 5-10 menit lebih tahu lebih awal. Artinya bahwa konsumen sekarang makin pintar, dia bisa mencari dari manapun, apakah dari internet, ataukah dari teman, ataukah dari referensi. Maka diharapkan bahwa saat ini adalah yang terbaik adalah memberikan kualitas yang bagus, gadget yang bagus, garansi yang bagus, dan tentunya after sales service yang bagus pula. Nah, itulah diharapkan bahwa bukan pengetatan, tetapi pembuat kebijakan membuat satu harmonisasi yang jauh lebih baik buat masyarakat maupun buat bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian pengamat bisnis dan teknologi Gunawan Lukito. Saya Wendy Lim.